manehna kunci nyarita. Jenah aji ngaranda ka jeung deudeuna. Najan angin nulirik leureun datangna. Arek langgeng manehna neundeun cintana. Manehna serah tetepan, nyukrukmu pasrah rengap sate kadan. Taya daya nuasa mumpang karepna. Dasok Inggris manehna pegat dedeuna. Mangka isana cenah asih ting tim diri. Nusa nyana bubu asih nyari panggi. Terima kasih.